Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Ya, Kak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang fenomena minyak babi gimana Buya? Minyak. Minyak babi. Minyak babi. Ya, cukup. Cukup. Minyak babi. Babi itu haram semuanya. Bukan dagingnya, dok. Biarpun disebutkan dalam Al-Quran ada dagingnya, bukan berarti tulangnya boleh jadikan kerupuk tulang. Disebutkan dalam Al-Quran kan lahmul khinzir. Daging babi diharamkan dalam Al-Quran, bukan dagingnya. Semua, cuman daging. Kenapa disebut daging? Umumnya orang makan daging. Tapi ketemu orang Indonesia, kan ya, ada kan tulang lunak ada ya. Kerupuk saja hebat. Kita alhamdulillah kita kreatif ya. Orang kita bawa kulit, kerupuk kulit ke Yaman bingung, isyada ini apa? Dari kulit kambing, kulit kerbau, kulit kok gede begini? Jadi belum paham. Apalagi waktu saya dikasih kiriman ikan teri, apa? Ikan teri atau apa begitu? Dia makan enak, tidak sadar. Isyada ini apa? Ini ikan. Oh ikan dicacah, bukan ikan utuh. Oh benar utuh, ada matanya. Memang di Indonesia itu hebat makanan buahnya. Makanya luar biasa, macam-macam. Dari Jawa Timur, di sini saja ada doncan, ada macam-macam lah, oke banyak. Alhamdulillah Allah Maha Kasih, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi umumnya makan daging, kalau ternyata kok tulangnya bisa jadi kerupuk, tetap haram dan najis. Kulitnya tetap haram dan najis. Peresanya, minyaknya tetap haram dan najis. Jangan sampai kesalahpahaman seperti sebagian orang yang diharamkan hanya dagingnya, minyaknya enggak apa-apa. Najis, najis ini najis mughalladhah. Menyentuh kita harus cuci 7 kali basuhan, samakan dengan anjing. Gitu ya. Selesai wallahu a'lam bissawab.